Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Usikum wa iya ya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Bangkidin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan materi jawab su'alin fi jihad dakwi. Malam hari ini kita akan membaca contoh penerapan dari kaidah barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir atau meragukan kekafiran orang kafir, maka dia ikut kafir. Bacanya seperti yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, ya, dari penjelasan oleh Syekh Nasir bin Hamad Al-Fahad. Ada perincian tentang kaidah ini. Kemudian di sini disebutkan wal nusyir huna ila misalaini. Marilah kita di sini menunjukkan dua contoh. Naktati bihima ila an yuyassirallahu maudian limazidil dafi, sampai Allah memudahkan kepada kita untuk dalam kesempatan yang lain, dalam tempat yang lain, untuk memberikan tambahan contoh, tambahan penjelasan di sekian situ. Wa huma Ibnu Arabi As-Sufi Al-Mulhidi Al-Mulhidu Az-Zindiku wal Allamatu Ibnu Hajarin Al-Haitami Al-Faqihu Syafi'i. Disebutkan di sini dua contoh orang yang melakukan syirik akbar, bahkan jadi pentolan. Tapi bagaimana sikap para ulama dalam menyikapinya? Apakah langsung, kalau orang ragu-ragu mengkafirkan kedua orang ini, kemudian langsung diponis kafir atau bagaimana? Yang pertama, Ibnu Arabi As-Sufi. Ibnu Arabi itu kalau masyarakat Afrika dan Andalus, masyarakat Eropa dan Afrika Barat, Afrika Utara, nulisnya pakai alif lam. Ibnul Arabi pakai alif lam. Adapun kalau masyarakat Timur Tengah, Jazirah Arab dan dunia Timur, ya, maka menulisnya Ibnu Arabi tanpa alif dan lam, untuk membedakan dengan Imam Al-Qadhi Al-Maliki, Imam Ibnu Arabi, yang pakai, yang ahli tafsir dan ahli hadis dari madhab Maliki. Ibnu Arabi As-Sufi Al-Mulhid Az-Zindiq. Ibnu Arabi seorang tokoh sufi, mulhid atau is zindik. Fahada Ibnu Arabi sahibu aqidatil hululi wal ittihad alladhi la takhfa syadhatuhu wa syana'atuhu ala bada'atil uquli. Hatta la yastabshi'aha wa yasta'zimaha al-amatu qabdal khasati. Inilah Ibnu Arabi, pemilik akidah, penganut akidah hulul dan ittihad, alladzi la takhfa syadhatuhu, yang tidak samar lagi, sudah sangat terkenal syadhatuhu. Orang kalau belajar sufi, belajar tasawuf, syadhat itu pembicaraan yang kalau orang non sufi mengatakan itu ngelantur. Orang stres itu, saking banyaknya zikir atau apa, merenung atau apa, ngomong yang dia tidak paham, apalagi yang dengar. Syadhat, ya, ngelantur apa, tidak cari keluar. Ya Alhamdulillah. Wa syana'atuhu, dan ungkapan-ungkapan yang syani'ah, yang keji, yang sangat jelek, ala bada atil ukul, menurut akal sehat, ya, menurut akal para pemula saja, menurut akal bodoh-bodohannya, sebodoh-bodoh orang aja akan menganggap itu perkataan yang lantur, perkataan yang sangat kecil. Hatta la yastabshi'aha wa yasta'zimaha al'amatu qabla al-khata. Sampai-sampai orang-orang awam pun akan merasa tidak kuat ya dengar-dengar ucapan mereka dan menganggap itu sebagai perkara yang sangat berat, perkara yang sangat keji. Qabla al-khata, apalagi para ulama, mereka akan jelas memahami pendapat-pendapatnya Ibnu Arabi ini pendapat yang sangat keji, sangat buruk. Wa kutubuhu tanbahu biha, buku-bukunya memercikkan, mengucurkan ungkapan-ungkapan yang keji dan ngelantur seperti itu. Wa huwa yu'assilu li madhhabil ilhadi ta'silan mustamirran. Dan dia membuat taksil, membuat dasar-dasar landasan madhabnya yang ateis tadi dengan cara terus-menerus. Dia carikan dalil-dalilnya dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk menguatkan ajaran ateisnya. Wa yakfi minha qawluhu, cukup kita contohkan di sini salah satu perkataannya yang terkenal. Ar-rabbu haqqun wal 'abdu haqqu ya laita syi'ri manil mukallafu in qultu 'abdun fadzaqa mayyitu aw qultu rabbun anna yukallafu. Ar-rabbu haqqun, Rabb itu adalah Tuhan. Hak itu yang maha benar ya, artinya Tuhan, bukan kebenaran ya, yang maha benar. Dalam bahasa Arab biasa kita ungkapkan al-haqqu, tapi maknanya Allah, Tuhan. Ar-rabbu haqqun wal-abdu haqqu. Rabb itu Tuhan, hamba juga Tuhan. Ya laita syi'ri manil mukallafu. Kalau begitu siapakah yang disebut mukallaf? In kultu abdun fadha kama itu, kalau aku katakan mukallafnya adalah hamba, maka hamba itu mayit. Aul kultu rabbi anna yukallafu. Atau kalau aku katakan yang mukallaf itu Rabb, Tuhan, maka bagaimana Tuhan akan diberi taklif? Ta'alallahu amma yakulu hadza zalimu uluan kabiro. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari ungkapan orang yang zalim ini. Maksudnya syairnya ini menunjukkan bahasanya Ibnu Arabi ini orang yang memulai mempunyai keyakinan wihdatul wujud, bersatunya Tuhan dan hamba. Tuhan Ibu dan Allah, saya tadi membaca sebuah disertasi Dr. Ahmad bin Abdul Aziz Al-Qasir, mengarang sebuah disertasi 700-an halaman lebih ya. Judulnya Aqidatu Sufiyah Wihdatul Wujud Al-Khafiyah. Aqidah kaum sufi wihdatul wujud yang samar. Di situ beliau sebutkan sebenarnya antara Al-Hulul, Al-Ittihad dan Wihdatul Wujud itu tiga hal yang sangat berbeda. Dan kalau disebutkan di sini Ibnu Arabi itu hulul dan ittihad ya. Yang lebih pas adalah beliau itu wihdatul wujud. Karena para ulama sufi generasi mungkin sampai zamannya Ibnu Arabi ini menganggap hulul dan ittihad itu bukan bagian dari sufi. Bahkan mereka menganggap, orang sufi itu menganggap hulul dan ittihad itu kufur dan syirik, karena tidak sejalan dengan akidah wihdatul wujud. Jadi wihdatul wujud, hulul dan ittihad itu tiga hal yang beda. Apa perbedaannya? Kalau orang sufi mengatakan wihdatul wujud, bersatunya hal-hal yang nampak, itu maksudnya annallaha ta'ala wal alamu syai'un wahidun. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan alam semesta ini satu zat yang sama, satu hal yang menyatu, satu hal yang satu. Kenapa? Karena dalam ilmu akal ya, disebutkan di dunia ini hanya ada dua, wujud wajib dan wujud mungkin, kata mereka begitu. Orang ini biar mungkin agak membingungkan, tapi perlu kita pahami biar kita kalau berbicara tentang kekufuran orang lain, kita tahu betul hakikatnya dalam ilmu akal, mantik atau apalah. Segala sesuatu yang nampak, segala sesuatu yang ada itu ada dua kemungkinannya, wujud wajib atau wujud mungkin. Wujud wajib itu sesuatu yang harus ada, sesuatu yang pasti ada, mustahil tidak ada. Bagi mereka wujud wajib itu adalah Allah Ta'ala. Kemudian wujud mungkin, wujud yang bisa ada, bisa tidak ada, itu adalah makhlukat, makhluk selain Allah. Nah, bagi orang sufi sampai zaman Ibn Arabi lebih ya, sampai tahun 600-an Hijriah sekitar segitu, itu tidak pernah dikenal istilah hulul dan ittihad. Yang dikenal itu hanya satu istilah, yaitu wahdatul wujud. Sesuatu yang wujud itu wahdah, satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak bermiliar-miliar. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di alam ini, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang gaib maupun yang mahsus, yang tertangkap panca indera, itu satu. Satu itu harus sesuatu yang wajib ada, yang pasti ada. Apa? Wujud, wujud wajib. Sehingga segala sesuatu selain Allah itu tidak ada, maka yang ada segala sesuatu di alam ini Allah. Kita lihat batu, Allah itulah batu. Kita lihat anjing, itulah Allah. Bagi wahdatul wujud begitu, segala sesuatu di alam ini Al-Haq, Ar-Rabb, Tuhan. Maka tadi gimana Tuhan mau diberi taklif, kata Ibn Arabi seperti itu. Dan ini akidah orang sufi ya, bukan hanya pada zamannya Ibn Arabi. Ibn Arabi itu kita baca sejarah hidupnya dulu. Ibn Arabi itu namanya Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Hatimi Al-Ta'i Al-Mursi. Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Hatimi, Hatim ini nama moyangnya, Al-Ta'i, Ta'i nama sukunya, suku Ta'i. Adi bin Hatim Al-Ta'i, salah satu suku Arab yang dulunya mayoritasnya Kristen. Punika kepanjangan tangan dari Romawi di Jazirah Arab, sampai akhirnya pemimpinnya Adi bin Hatim masuk Islam. Al-Mursi, Mursi ini nisbah kepada kota kelahiran dia di Murcia, di Spanyol, Andalus. Kalau biasa lihat Liga Spanyol, tahu oh ada klub namanya Murcia, ada kota namanya Murcia. Ini tempat dilahirkannya Ibn Arabi. Dilahirkan tahun 560 Hijriah, abad 6 Hijriah. Dia di Andalus mempelajari tafsir, hadis, dan fikih, sampai dia menjadi seorang sekretaris di kalangan para penguasa Mursia pada masa itu. Kemudian selama 10 tahun dia melalang buana di Afrika Utara. 10 tahun dia mendalami sufi tasawuf dari para tarikat, syekh-syekh tarikat sufi di Afrika Utara. Kemudian pindah ke Istanbul ya, hari ini kemana itu? Ke ini dulu, ke Mekah. Ke Mekah, tinggal di Mekah selama 2 tahun. Mematangkan pemahamannya. Kemudian pindah ke Konstantinopel. Dan akhirnya pindah ke Damaskus. Dia meninggal di Damaskus tahun 638 Hijriah, abad 7 Masehi. Ini sekilas Ibnu Arabi riwayat hidupnya. Dia mempunyai banyak buku, bahkan punya tafsir sufi, apa lupa namanya ya. Ada juga bukunya yang terkenal Khususul Hikam ya. Nama bukunya. Nah, bagi orang sufi ya, segala sesuatu di alam ini yang punya keyakinan wahdatul wujud, mereka meyakini di alam ini tidak ada wujud mungkin, adanya adalah wujud wajib. Jadi segala sesuatu apa yang kita lihat, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang tertangkap panca indera atau tidak, itu sejatinya adalah wujud wajib, yaitu Allah SWT. Maka bagi mereka itu tadi ya, segala sesuatu itu Allah. Saya Allah, kamu Allah, dia Allah, semuanya ini Allah bagi mereka, pencipta, tidak ada makhluk, tidak ada taklif. Ya, seperti itu. Pemikiran itu namanya wahdatul wujud. Ibnu Arabi dalam bukunya Khususul Hikam mengatakan al-kaunu khayalun. Alam semesta ini adalah lamunan, bayangan semata. Yang hak itu, yang ada itu, yang betul-betul ada ya Allah. Jadi segala sesuatu ini kalaupun disebut makhluk, intinya Allah, kata dia begitu. Dia juga mengatakan al-arifu man yaral haqqa fi kulli syai'in. Yang disebut arif, orang yang mencapai taraf ma'rifat, itu adalah orang yang memandang Allah itu ada pada segala sesuatu. Fal yarahu aina kulli syai'in, bahkan memandang Allah adalah ain, inti, hakikat dari segala sesuatu itu sendiri. Dalam bukunya dia mengatakan begitu. Ini yang disebut wahdatul wujud. Nah, ini wahdatul wujud ini dalam sejarahnya disebutkan oleh, dalam buku disertasi doktoral ini tadi, sudah ada sejak zaman abad 3 Hijriah. Dimulai pertama kali oleh Dhunnun al-Misri, seorang ulama sufi, meninggal tahun 245 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Yazid al-Bustami, nama sufi yang sangat terkenal sekali. Kalau antum biasa baca buku-buku Al-Qisah, majalah Al-Qisah, Hidayah dan lain-lain ya. Abu Yazid al-Bustami ini ulama sufi yang katanya masuk gereja ditanya 10 pertanyaan oleh pendeta bisa menjawab dengan tuntas. Kemudian dia mengajukan satu pertanyaan kepada pendeta ini tidak bisa jawab. Bukan karena tidak tahu yang benar, tapi karena kalau dia jawab yang benar, semua umatnya akan masuk Islam. Akhirnya didesak oleh jemaatnya, akhirnya betul. Terpaksa ngaku jawab sebetulnya. Akhirnya gara-gara jawaban itu, pendeta itu dan seluruh jemaatnya masuk Islam. Jadi Abu Yazid al-Bustami ini bagi orang sufi, orang yang luar biasa hebat. Meninggal tahun 261. Ini tahun meninggalnya Imam Muslim, pengarang kitab Sahih Muslim. Kalau Dhunnun al-Misri tadi meninggal 4 tahun setelah meninggalnya Imam Ahmad. Ternyata zaman itu saja wahdatul wujud itu sudah berkembang ya. Padahal ini zamannya daulah Abbasiyah. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Sa'id Al-Kharraj, meninggal tahun 277. Kemudian oleh Abu Hasan An-Nuri 295 Hijriah. Kemudian seorang sufi yang sangat terkenal, Al-Junayd, 298 Hijriah. Kalau antum baca kitab-kitab akidahnya NU, ya, yang disebut Aswaja, itu orang yang secara akidah dia mengikuti Abul Hasan Al-Ash'ari atau Abu, ya, siapa yang Al-Maturidi? Abu Mansur Al-Maturidi. Itu dalam bidang akidah. Yang disebut Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, itu orang yang secara akidah mengikuti Abul Hasan Al-Ash'ari atau Abul Mansur Al-Maturidi. Secara fikih dia orang yang mengikuti salah satu dari empat madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Dan secara tasawuf dia mengikuti Al-Junayd atau Al-Ghazali atau Al-Qushairi. Itu definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau antum hidup di Indonesia tidak belajar ini, akan sulit mengikuti jalan diskusi dengan dakwah dengan orang-orang NU. Kemudian Imam Al-Hallaj Husain bin Mansur Al-Hallaj meninggal tahun 309. Ini yang Widatul Wujud yang dihukum pancung, ya, di zaman Daulah Abbasiyah. Kemudian Asy-Syibli meninggal tahun 334. Kemudian setelah itu mulailah akidah Wahdatul Wujud ini dibukukan oleh para ulama tasawuf dan dikembangkan lebih luas lagi. Saya bacakan di antara disebutkan di sini para du'atu Wahdatul Wujud, ya, para penyeru, para ulama penganut Wahdatul Wujud, itu nama yang mungkin mengagetkan kita semua, ya. Yang pertama Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriah. Ia Ulumuddin atau Al-Munqidh min Ad-Dhalal atau buku-buku sejenisnya. Ke ditekuni baca nanti akan ketemu ternyata, oh iya, ini di sini. Ada bagian-bagian pada masalah tauhid itu. Tauhid bagi orang sufi itu ya Wahdatul Wujud, bersatu. Namanya tauhid itu makhluk dan Tuhan itu tidak beda, jadi satu. Itulah tauhid versi orang sufi, Imam Al-Ghazali. Kemudian baru Ibnul Farid meninggal tahun 632 Hijriah. Baru setelah itu tokoh ketiganya adalah Ibnu Arabi yang tadi sedang kita bicarakan ini. Ini namanya Wahdatul Wujud, ya. Adapun Hulul dan Ittihad itu sendiri adalah akidah yang ditolak oleh orang sufi sebenarnya. Bagi mereka siapa menganut Hulul dan Ittihad, dia orang musyrik, orang kafir, karena tidak merealisasikan tauhid. Tauhid yang artinya Wahdatul Wujud tadi bagi mereka. Hulul itu apa? Hulul itu adalah al-hululu nuzul zatil ilahiyah fi zatil basyariyah wa dukhuliha fiha fa yakunul makhluku dharfan lil khaliq. Yang disebut hulul di i'rab dulu, ya. Hala yahulu mahalun. Di i'rab dulu. Hala yahulu kan artinya mengisi. Mengisi posisi. Hulul itu nuzul zatil ilahiyah, turunnya zat Tuhan, fi zatil basyariyah, ke dalam zatnya manusia. Zat Tuhan itu, zat Allah turun ke dalam badan kita. Wa dukhul hiya, turun kemudian masuk. Fa yakunul makhluku dharfan lil khaliq, maka makhluk manusia menjadi wadah bagi Tuhan pencipta. Itu namanya hulul. Nah, hulul itu baru proses, karena setelah hulul itu ada tingkatan lagi, ittihad. Apa ijtihad? Ijtihad adalah ikhtilatun. Ikhtilatu wa imtizadil khaliqi bil makhluqi. Bercampur, bersenyawa jadi satu antara Tuhan dengan makhluk. Fayakuna ba'dal ittihadi zatan wahidah. Maka setelah adanya percampuran tadi, dua zat tadi, zat Tuhan dan zat makhluk itu menjadi satu zat saja. Itu namanya ittihad. Ittihad. Nah, kenapa hulul dan ittihad itu ditolak oleh orang sufi sebenarnya, ya. Sufi Wahdatul Wujud. Karena bagi Wahdatul Wujud, sufi Wahdatul Wujud, segala sesuatu di dunia itu satu saja. Kalau ada hulul itu berarti ada dua. Berbilang. Sampai harus nyampur jadi satu dulu. Diadon. Melalui proses hulul tadi. Sampai jadi barang baru namanya ittihad. Ibnu Arabi ya, dalam bukunya mengatakan, wahzar minal ittihadi fi hadzal maudhi. Waspadailah oleh kalian ittihad dalam masalah ini. Fa innal ittihad la yasih, karena ittihad itu tidak benar, tidak mungkin ya, karena bagi mereka apa? Ittihad dan hulul itu sebenarnya bukan ajaran sufi. Wallahualam ini sudah diketahui mulai kapan. Ittihad dan hulul ini masuk ke dalam kelompok sufi generasi belakangan, tapi sampai zamannya Ibnu Arabi dan zaman-zaman sesudahnya itu yang mereka kenal hanya Wahdatul Wujud. Ittihad dan hulul itu mereka tolak. Tapi mungkin pada generasi belakangan ittihad dan hulul ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari sufi. Wallah alam dari mana asalnya. Tapi beberapa syekh thariqat sufi zaman sekarang ya, thariqat khulwatiyah dan syadziliyah, mereka juga mengungkapkan bahasanya hulul dan ittihad itu sampai zaman sekarang pun bukan dianggap bagian dari agama sufi. Bagi sufi ya tingkatan paling tinggi itu ya Wahdatul Wujud itu. Sejak awal segala sesuatu itu satu. Tidak ada berbilang, tidak ada makhluk, tidak ada Tuhan, tidak begitu. Ini pertengkaran di antara sesama orang sufi. Tapi pada bahasanya yang tepat di sini Ibnu Arabi adalah Wahdatul Wujud, bukan ittihad dan hulul ya. Tapi mungkin karena bagi kita yang enggak mendalami sufi gitu ya, tidak mendalami tasawuf, ini memang istilah-istilah sufi ini membingungkan. Sebagaimana bingungnya orang sufi dengan istilah-istilah kita, ini bid'ahnya apa, bagi mereka apa. Gitulah. Kita lanjutkan, wa huwa yaktubu ma yaktubuhu min kufrin wa zandaqatin bi wa'in wa idraqin wa tafannunin. Ibnu Arabi menulis apa yang dia tuliskan berupa kekafiran, kezindikan dan kesindikan itu bi wa'in wa idraq, dengan kesadaran penuh. Idraq dengan pengetahuan ya. Wa tafannun dan dengan sangat ahli, sudah sangat piawe lihe. Walaisa ma satarahu ibaratin abiratan. Apa yang dia tulis bukan sekedar ungkapan-ungkapan abirah, sekedar numpang lewat saja. Ausab kokolamin, atau nulis tanpa sengaja. Apa namanya? Kepleset nulis. Auzillata alimin, atau ketergelinciran seorang ulama. Au ijtihadin khati'in, atau ijtihada khati'in, atau ijtihadnya orang yang keliru. Nulisnya betul-betul sadar ya. Karena bertahun-tahun ya, sejak awal 10 tahun dia tekuni akidah sufi itu. Dia temui para ulama seseh tarikat sufi di Afrika Utara dan Barat, mengembara 10 tahun. Kemudian dia mantapkan lagi 2 tahun di Mekah, setiap hari sholat. Habis itu mungkin mikir, kalau bagi kita itu semedi 2 tahun di Masjidil Haram ya. kemudian pindah kemana-mana menyebarkan ajarannya. Wa ma dzalika ikhtalafal ulama fi tafsirih. Meski demikian, para ulama berbeda pendapat dalam hal mengkafirkan Ibnu Arabi. Padahal ini kalau kita yakin ya, kita yakin 100% Ibnu Arabi ini ya tauhid, tauhid akbar termasuknya ya. Sekalipun kalau di kalangan pengikutnya jelas mereka Ibnu Arabi ini gelarnya Asy-Syaikh Al-Akbar. Asy-Syaikh Al-Akbar. Kalau disebutkan dalam kitab-kitab sufi Asy-Syaikh Al-Akbar ya jelas maksudnya adalah Ibnu Arabi. Dan dia punya kitab tafsir yang belasan jilid tebalnya. Artinya apa? Dia memang sejak awal, sejak kecil belajarnya ilmu syariat ya, tafsir, hadis, fikih yang kita baca dalam sejarah kehidupan dia di Andalus seperti itu. Dan dia bahasa Arab, bukan bahasa Spanyol yang ala siapa? Tidak ada di sini orang Spanyol. Wa ma dzalika ikhtalafal ulama fi takfirih. Meski demikian, para ulama berbeda pendapat dalam hal mengkafirkannya. Ada ulama-ulama yang membela Ibnu Arabi, menganggap dia tokoh ulama tasawuf yang sangat soleh. Kalau tidak salah di antaranya, selain yang disebutkan di sini, Imam Al-Alusi, ya, mufassir, ulama tafsir dari Irak ya. Di antara lainnya kalau tidak salah itu disebutkan di bukunya Syekh Shalah Shawi itu apa At-Tawabit wal Mutaghayyirat fi Masiratil Amal Al-Islami Al-Mu'asir itu. Disebutkan di situ di antaranya adalah Imam Asyuyuti yang menganggap Ibnu Arabi ini seorang ulama yang soleh. Yang soleh, yang zuhud, yang warok dan lain sebagainya. Ya pernah dilihat ya, tokoh-tokoh sufi itu selalunya pakai jubah, kemana-mana pakai sorban, ya. Nggak kayak kita sholat pakai kaos kadang. Ya, lebih hebat tentang sufi ya sama kita. Bapak begitu kan? Bawa tasbih, ya kan? Mungkin kalau pikir berjam-jam kuat, ya. Menunya itu, ya. Kekuatan ibadah ritualnya yang ngalahkan kita. Tapi ada juga ya, ada seorang ulama itu, ada sebuah buku namanya Tambihul Ghabi, itu menyebutkan 60 ulama al-sunnah yang mengkafirkan Ibnu Arabi. Tapi ya tadi ya, disebutkan ulama itu beda pendapat, ada yang sangat yakin 100% Ibnu Arabi ini tauhid besar, orang kafir ya, dan kita insya Allah ikut yang itu. Tapi ada juga ulama-ulama besar al-sunnah, yang dia ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, ahli macam-macam, tapi dalam hal ini memandang Ibnu Arabi ini ulama ahli ibadah yang sangat soleh, yang sangat jujur, yang sangat warok. Ya, kalaupun kita tidak bisa memahami pendapat dia, ya karena makom kita yang lebih rendah dari dia. Selalunya begitu. Wajidu ba'dhal a'immati rasikhina fil ilmi alladzina lahum qadamu sidqin fil ummati hina ma yadkuruna isma hadzal mulhidi yubaddilunahu wa yu'azzimunahu. Dan anda akan mendapati sebagian ulama, sebagian imam ar-rasikhina fil ilmi, orang-orang ulama-ulama yang ilmunya sangat mendalam, alladzina lahum qadama sidqin fil ummati, yang mereka itu memiliki kaki yang kokoh yang jujur, maksudnya memiliki peranan yang sangat besar ya di tengah umat, mengajarkan ilmu dan lain sebagainya. Hina mayat purunas mahadal mulhidi, ketika mereka menyebutkan nama tokoh ateis yang satu ini Ibnu Arabi, yubadzilunahu wa yu'adzibunahu, mereka mengagungkannya, mereka menganggapnya sebagai tokoh ulama besar, ulama yang soleh dan sebagainya. Fayulhiquna bismihi, maka mereka menyambungkan, menggabungkan pada nama Ibnu Arabi itu ibaratin, beberapa ungkapan, misalnya qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya, wanahwaha dan lain sebagainya, ungkapan semisalnya mungkin ya sering kita dapati dalam tulisan ulama itu tayyaballahu tarahu, semoga Allah membaguskan tanahnya, kuburannya dan lain sebagainya. Wa yasifunahu bil arifi billah, mereka mensifatinya sebagai al arif billah, orang yang mencapai tarapan makrifah kepada Allah. Al alamah, al arif billah, asy-syekh apa-apa panjang sekali seperti nama para habaib. Wa bisyaikhil akbari, dan dengan sebutan gelaran asy-syekh al akbar. Kalau ulama para sufi Lidatul Wujud sepakat ini. Ibn Arabi itu gelarnya asy-syekh al akbar. Kama yaf'alul imamul alusi fi tafsirihi, sebagaimana dilakukan oleh Imam Al-Alusi Syihabuddin Mahmud Al-Alusi dalam kitab tafsirnya. Ini Iwanikuddin Al-Mukumullah ya. Mungkin pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan, tapi insya Allah sampai di sini dulu untuk malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.